Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah SWT beserta pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah. Atau sekarang kita sudah memasuki faedah-faedah dari berbagai kisah-kisah dalam perjalanan Khulafa Ar-Rasyidin. Pada pelajaran lalu kita telah membahas atau pelajaran-pelajaran yang berlalu kita telah selesai membahas tentang sejarah kehidupan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya kita akan berbicara tentang kelanjutan dari perjalanan dakwah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW yaitu di masa kekhalifahan Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin yaitu dimulai dari masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pembahasan kita untuk pada majlis-majlis yang akan datang adalah yaitu bicara tentang at-tarikh al-islami, berbincang tentang perjalanan perkembangan dakwah Islam dari masa ke masa, yaitu sejarah Islam. Setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin kita akan masuk nanti perbincangan dengan masa Khilafah Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan berbagai perkembangan-perkembangan pada perjalanan Islam setelah masa-masa kekerajaan tersebut. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di hari yang penuh berkah ini satu perkara yang sangat dianjurkan kita untuk banyak melakukannya adalah mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan di antara hamba-hamba Allah yang memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran masalah sejarah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yaitu di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq anhu, pada majlis yang lalu kita telah berbincang tentang yaitu dalil-dalil yang menunjukkan yang mendukung pendapat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara tidak langsung ya ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelah beliau, ya sesuai dengan beberapa pendapat ulama tentang hal ini telah kita jelaskan. Ada ulama yang berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan isyarat ya secara tidak langsung dari Rasulullah SAW untuk menunjuknya sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Dan bahkan itu adalah sebuah takdir yang memang Allah kehendaki bahwa yang akan menggantikan Rasulullah SAW atau setelah wafatnya Rasulullah SAW yang akan melanjutkan perjuangan Islam adalah atau sebagai pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya Rasulullah SAW ketika menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk memanggil ayahnya dan saudaranya ya ud'ili abaki wa akhaki liatuka balau kitaban, ya karena Rasulullah SAW di awal sakitnya memintakan Aisyah radhiyallahu anha untuk memanggil ayahnya dan saudaranya untuk ingin menulis kitab wasiat untuk Rasulullah SAW. Namun di akhir hadis itu jelaskan Rasulullah mengurung tidak jadi menulis ya Allah mu'minun illa Abu Bakar karena atau wal muslimun illa Abu Bakar. Sungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan memilih kecuali hanya Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti beliau. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan yaitu dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa pemerintahan khilafah Abu Bakar Siddiq anhu adalah penunjukan secara tidak langsung. Ya, sebelumnya telah kita sebutkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq anhu ini dengan dua hal. Ada yang mengatakan adalah bil ikhtiar, adalah atas penunjukan para sahabat, pilihan para sahabat. Ya, ada yang mengatakan bahwa adalah dengan nas, ada dalil, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat mengatakan ada nas ini juga berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, ada mengatakan nasul jali, nas yang memang sangat tegas menyatakan Abu Bakar adalah sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan yaitu nas al-khafi, yaitu secara tidak langsung melalui isyarat-isyarat dari ungkapan Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Kemudian pendapat yang ketiga adalah menggabung kedua pendapat tersebut, bahwa pemilihan sahabat terhadap Abu Bakar juga adalah berdasarkan dengan isyarat-isyarat yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di waktu hidup. Ya, jadi ada yang berdapat kedua-duanya. Sebetulnya kedua-duanya, kata mereka, bahwa pemerintahan Abu Bakar Siddiq Anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW adalah penunjukan Abu Bakar Siddiq Anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada isyaratnya Rasulullah SAW, juga kepakat pemilihan, kesepakatan kaum muslimin, para sahabat saat itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan berbagai dalil yang menunjukkan isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW semasa hidup, ya, tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Nah, ini dalil-dalil ini sudah kita kupas ya pada majlis yang lalu, berapa dalil. Dalil berikutnya adalah dalam Sahih Imam Bukhari ini, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan di atas mimbar beliau, di mana beliau mengatakan, walau kuntu mutakhiran min ahli al-ardi khalilan latakhatu Abu Bakrin khalilan. Ini yang pertama, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar juga. Kemudian Rasulullah menyebutkan, seandainya aku dibolehkan mengambil sejoli, atau terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya, khalil itu adalah yaitu rasa cinta yang lebih spesial ya, diberikan kepada orang yang sangat dekat kita cintai. Nah, seandainya aku boleh mengambil khalil dari kalangan makhluk yang ada di bumi ini, kata Rasulullah SAW, tentu akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, ya, Khalilur Rahman. Ya, sebenarnya Ibrahim juga disebut dengan Khalilur Rahman, karena sifat khullah itu, ya, dalam seri bahasa itu lebih spesial daripada mahabbah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada berapa rasa, ada berapa bahasa untuk menunjukkan rasa cinta kasih, ya. Ada rahmah, ada mawaddah, ada mahabbah, ada khullah. Ya. Dalam pertemanan juga ada tingkatannya. Ada namanya zamil, ada namanya sadiq, ada namanya sadiq, ada namanya sahib. Ya. Nah, itu berbeda-beda. Ada namanya khalil. Ada namanya khalil. Ya, ini menunjukkan ketelitian bahasa Arab. Jadi kalau kita mendengar berita-berita, ya, kalau di Saudi Arabia itu akan dibedakan. Jadi jika membaca negara-negara kafir disebut adalah yaitu sadiq. Jadi kalau dia menyebut negara Islam sebenarnya disebut adalah daulah syaqiqah, daulah Indonesia syaqiqah. Jadi di syaqiqah itu adalah lebih spesial lagi. Ya, ada sadiqah. Nah, dalam bahasa Arab begitu telitinya. Nah, tingkat kerasa cintaan yang paling tinggi itu adalah khullah, melebihi dari mahabbah. Ya, melebihi dari mahabbah. Nah, maka Rasulullah SAW menunjukkan di sini, kalau seandainya boleh beliau mengambil dari kalangan para sahabat beliau sebagai khalil, Rasulullah akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Ya. Ini pertama menunjukkan tentang keistimewaan Abu Bakar Siddiq Anhu. Sebenarnya telah banyak hadis sebelumnya kita sebutkan tentang keistimewaan Abu Bakar Siddiq Anhu di sisi Rasulullah SAW. Dan juga telah kita jelaskan bahwa tujuan kita membahas ini adalah agar kita mengenal, memberikan rasa cinta sesuai dengan porsi yang memang dituntut oleh syariat kita kepada para sahabat Nabi SAW. Ya. Dan agar kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat itu di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Maka bagian dari cara rasa cinta kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW adalah bahwa kita mencintai orang-orang yang cintai Allah. Kemudian bahwa suatu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah adalah kita mencintai orang-orang yang cintai Rasulullah SAW. Nah, itu menyebutkan kesempurnaan iman kita. Dan ini yang disebutkan al-hubbu fillahi wa hubbu lillahi. Ya. Hubbu fillah, menjalin silaturahmi, mencintai seorang karena memang tali keimanan. Al-hubbu lillahi, ya, seseorang dicintai karena ingin mendapat pahala dari Allah, bukan karena mengharap. Dia ada dua, ya, karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia orang berpangkat, tapi lillah. Nah, kemudian fillah. Jadi fillah, fillah itu maksudnya adalah memang kita mencintainya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita cinta padahal dia adalah orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak mencintai orang fillah namanya. Ya. Walaupun kita ikhlas. Ya, tidak marah apa-apa, tapi dia bukan orang yang dicintai fi haqqillah. Ya, orang-orang yang mahabbah fillah. Nah, kemudian kata Rasulullah, ini menunjukkan salah satu isyarat itu la yabqayanna fil masjidi khawkhatan in au khawkhatun la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa suddat. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai ada lagi atau tidaklah dibiarkan masih ada khawkhah. Khawkhah itu adalah pintu di belakang rumah mengarah ke masjid Nabi SAW. Jadi para sahabat, rumah mereka itu ada di sekeliling rumah, di sekeliling masjid Nabi SAW. Kemudian di belakang rumah mereka ada pintu kecil untuk menuju masjid. Jadi mereka tidak keluar ke pintu depan, berbelok begitu, menempuh arah yang jauh. Tapi mereka langsung dari pintu kecil di arah belakang rumah mereka yang tembus ke masjid Nabi SAW, itu ada pintu kecil. Jadi khawkhah itu adalah pintu kecil. Tapi bukan jendela, seperti jendela. Karena jendela lebih tinggi, tidak mungkin manjat. Ya, tapi khawkhah itu kecil dia, tidak sebesar pintu yang di depan. Nah, sebutlah itu khawkhah. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat menutup semua khawkhah, ya, di rumah mereka semua, illa khawkhatu, ya, Abi Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakarnya, ya. Kecuali pintu Abu Bakar. Ya, kecuali khawkhah Abu Bakar. Ini yang dibolehkan izinkan hanya dibuka satu saja, yaitu pintu Abu Qasir Anhu. Ini menunjukkan seakan-akan isyarat, ya, bahwa, ya, yang berhak menjadi khalifah itu nanti adalah Abu Bakar Siddiq Anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang akan berhak menjadi imam di masjid Nabi SAW itu adalah Abu Bakar Siddiq Anhu. Karena di dalam Islam itu antara imamah fiddin dengan imamah fisiasah, gitu ya, imamah dalam kekuasaan, itu enggak bisa dipisahkan. Cuman di masa-masa akhir-akhir Islam itu adalah banyak dari pemimpin Islam itu, ya, karena kesibukan dengan urusan pemerintahan atau kekurangan ilmu agamanya, tidak berani menjadi imam sholat. Ya, sebetulnya yang berhak menjadi imam sholat itu adalah pemimpin yang memang memimpin umat, gitu, atau orang ditunjuk. Baik. Ini salah satu dalil menunjukkan isyarat-isyarat, ya, di mana Rasulullah menyuruh para sahabat yang memiliki pintu-pintu di belakang rumah mereka arah ke masjid Nabi SAW disuruh tutup semua kecuali Abu Bakar Siddiq yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kelanjutan dari hadis yang lalu. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud radhiyallahu anhu, dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah dan juga kita hadis yang lainnya dari hadis Ash'ash Anil Hasan an Abi Bakar radhiyallahu anhu, ini hadis Abi Bakar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tayumin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dha tayumin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bersabda, jadi bertanya kepada sahabat di dalam banyak hadis dan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah SAW kalau habis salat subuh itu kadang-kadang bertanya tentang di antara sahabat siapa yang melihat mimpi, ya, siapa yang melihat sesuatu dalam mimpinya waktu malam hari tadi. Maka di sini Rasulullah bertanya, man ra'a minkum ru'ya, siapa di antara kalian, ya, yang melihat sesuatu malam tadi dalam tidurnya, mimpi malam tadi. Jadi mimpi itu ada dua, ya, ru'ya manamiya, ada lagi nanti namanya bukan ru'ya, ya, yaitu disebut bahwa sesuatu yang dikhayalkan, seseorang bisa melihat sesuatu dalam mimpinya karena dia sebelum tidur tuh memikirkan hal itu. Ya, ada juga adalah mimpi dalam disebut dengan al-hulm, yaitu, ya, mimpi juga bahasa Arabnya, tapi itu adalah dari setan. Bermimpi, seseorang bermimpi, ya, itu adalah dari setan. Bermimpi basah, itu dalam bahasa Arabnya al-hulm. Kemudian faqala rajulun, ada salah seorang sahabat menjawab, ana raaitu, ana ya Rasulullah, saya melihat, ya, saya melihat mimpi, saya bermimpi lah, bukan melihat mimpi, saya bermimpi. Ka'anna mizanan unzila minas sama, seakan-akan ada timbangan diturunkan dari langit. Ya, dalam mimpinya sahabat ini melihat ada timbangan diturunkan dari langit. Fauzinta wa Abu Bakar. Lalu dengan timbangan itu ditimbanglah engkau bersama Abu Bakar. Ya, lalu engkau dan Abu Bakar ditimbang. Farajah ta'anta bi Abi Bakar. Lalu engkau lebih berat dari Abu Bakar. Ya. Tentu ini isyarat kepada kekuatan iman, ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu engkau lebih lebih berat timbanganmu, farajahta. Ya. Lebih dibanding Abu Bakar. Summa wuzina Umar wa Abu Bakar. Kemudian setelah itu ditimbang pula Umar dan Abu Bakar. Nah, farajaha Abu Bakar. Lalu Abu Bakar yang menang, lebih berat daripada Umar. Kemudian wuzina Umar wa Utsman. Kemudian selanjutnya ditimbang pula Umar dan Utsman. Farajaha Umar. Lalu Umar lebih kuat, ya, lebih berat timbangannya. Ya. Summa rufi al-mizan. Kemudian timbangan itu diangkat lagi. Jadi dalam mimpi ini sahabat mengisahkan dia melihat seakan-akan ada timbangan turun dari langit. Kemudian pertama ditimbang antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq anhu, Rasulullah lebih berat. Kemudian Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar lebih berat. Kemudian Umar dan Utsman, Umar lebih berat daripada Utsman. Nah, ini gambaran ya susunan kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbang itu diangkat, kata sahabat yang bermimpi ini. Faraitu karahata fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menceritakan, aku melihat ada rasa sedikit kecewaan di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketidaksenangan. Lalu Rasulullah bersabda, khilafatun nubuwati, khilafatun nubuwatin, summa yu'tillahul mulka mayyasha. Jadi Rasulullah SAW menakwilkan, mimpi sahabat tadi adalah khilafah nubuwah, khilafah rasyidin. Ya, mereka adalah para khalifah-khalifah yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW menyebutkan khilafatun nubuwatin. Itu adalah maksudnya adalah, kata Rasulullah mentakwilkan mimpi sahabat tadi adalah itu adalah ya khalifah-khalifah nanti setelah Rasulullah SAW. Khilafah nubuwah, khilafah rasyidin. Nah, ini jelas sekali hadisnya. Ya, dari susunannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kemudian setelah khulafah rasyidin, masa khalifah minta khalifahan itu, kata Rasulullah SAW, summal muluk, summa itillahul mulka mayyasha. Ya, summa itillahul mulka mayyasha. Kemudian Allah akan, ya, pembentuk pemerintahan bukan lagi kekhalifahan tapi bentuk kerajaan, ya, dan Allah memberikan kekuasaan dalam bentuk kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini sudah ada khabar di Rasulullah SAW tentang bagaimana kondisi pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, beliau mentakwilkan mimpi sahabat tadi. Beliau mentakwilkan itu adalah pemerintahan kekhalifahan setelah masa kenabian, kemudian setelah pemerintahan kekhalifahan itu akan membentuk ya kerajaan-kerajaan. Nah, ini jelas ya di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Rasulullah tentang hal ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wilayat haula khilafatun nubuwah, bahwa pemerintahan mereka itu adalah khilafah kenabian, khilafah rasyidin, ya. Kemudian setelah itu adalah bentuk kerajaan. Nah, ini jelas setelah, dan itu yang terbukti baik secara data ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maupun fakta kenyataan setelah wafat Rasulullah SAW begitu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam mentakwilkan mimpi sahabat tadi. Nah, jadi hal ini memberikan penjelasan kepada kita, ya, menggambarkan kepada kita pendapat-pendapat yang mengatakan adanya wasiat, adanya ini dan itu, ya, sebenarnya diyakini oleh orang Syiah Rafidhah, semuanya itu adalah rekayasa, ya, tipu-tipuan, ya. Kemudian di dalam hadis itu tidak disebutkan pemerintahan Ali. Apakah Ali tidak termasuk Khulafa Rasyidin? Termasuk pemerintahan Khulafa Rasyidin Ali. Ya. Akan tetapi, kenapa tidak disebutkan? Karena memang itu yang dilihat oleh para sahabat. Tetapi Ali masuk dalam bagian khulafaur rasyidin lain dengan hadis yang lain. Karena lama pemerintahan itu, khilafah nubuwah itu disebutkan dalam hadis yang berikutnya, nanti adalah salasuna sana. Lama pemerintahan yang bentuk khilafah itu adalah 30 tahun kata Rasulullah SAW. Sumal muluk. Ya, kemudian nanti akan berpindah berbentuk kerajaan, kata Rasulullah SAW. Nah, jika kita hitung, ya, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu, ya, tepat sekali Abu Bakar sekitar 2 tahun, Umar 10 tahun, ya, kemudian Utsman 12 tahun, ya, jumlahnya 24, kemudian Ali radhiyallahu anhu 6 tahun, 30 tahun. Berarti Ali masuk bagian dari Khulafaur Rasyidin bukan melalui hadis ini, tapi hadis yang lain. Hadis yang lain. Ya. Tapi bukan dengan pula dikatakan berarti Ali tidak bagian Khulafaur Rasyidin. Bagian Khulafaur Rasyidin karena dia disebutkan dalam hadis yang lain dari Rasulullah SAW. Tetapi kenapa tidak disebutkan? Antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita, penjelasannya adalah karena di masa Ali terjadi khilaf antara sesama para sahabat dan terjadi fitnah. Ada perang Siffin, ya, ada perang Jamal, ya, ada ya kegoncangan dalam kekuasaannya. Nah, itu di antara para ulama menjelaskan sebabnya, hikmat kenapa tidak disebutkan Ali di dalam hadis ini. Tetapi kan disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi dalam mengamalkan agama ini bukan hanya berpatokan pada satu riwayat saja, tapi kita mengamalkan riwayat yang lain, ya. Nah, Ali tidak disebutkan dalam hadis ini karena memang saat itu kaum muslimin berada dalam keadaan kondisi terpecah belah. Ya. Terpecah belah, ya. Kemudian riwayat Abu Dawud yang lain dari hadis Jabir radhiyallahu anhu annahu kana hadis, ya, bahwa Jabir menceritakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau Rasulullah menceritakan ini kepada para sahabat, ra'al lailata rajulun salihun anna Abu Bakar nita bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, pada malam tadi ada seorang orang soleh yang bermimpi melihat bahwa Abu Bakar ditimbang berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi kemudian nita Umar bi Abu Bakar, kemudian juga Umar dan Abu Bakar, wanita Utsman bi Umar, kemudian juga Utsman dengan Umar. Nah, agak mirip dengan yang hadis sebelumnya, ya, siapa yang ditimbang, siapa yang menang, ya, siapa yang kuat timbang, siapa yang berat timbangannya. Qala Jabir, setelah Jabir mendengarkan sabda Rasulullah SAW itu menceritakan mimpi, ya, yang dilihat itu, falamma qumna min indi Rasulullah SAW, tatkala kami, yani berdiri dari sisi Rasulullah SAW, maksudnya bubarlah dari majlis, kulna. Nah, kami mengatakan, maksudnya para sahabat itu mengatakan siapa yang maksud Rasulullah rajulun soleh. Maka amma rajul soleh fa Rasulullah SAW. Jabir mengatakan, kami memahami, memprediksi bahwa yang dimaksud seseorang yang soleh itu, laki-laki yang soleh itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Wa amal matunu ba'du bi ba'd, adapun dibandingnya sesatu dengan sebagian mereka dengan bagian yang lain, fahum wulatu hadzal amr, merekalah orang-orang yang akan, ya, menjadi pemimpin umat ini, ya, mereka wulatu hadzal amr alladhi ba'athallahu bihi nabiyahu, merekalah yang akan mengurus permasalahan umat ini yang Allah utus dengannya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berapa hadis yang mirip maknanya dengan penjelasan hadis yang sebelumnya. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama kita, adanya isyarat-isyarat. Adanya, apa namanya, nasl khafi dari Rasulullah SAW tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Dawud juga, dari Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya, menceritakan kepada Rasulullah SAW, ra'aitu ka'anna dalwan duliya minas sama. Jadi kejadian ini kayaknya berulang kali dilihat oleh para sahabat dalam mimpinya. Dan maka Rasulullah SAW menurut riwayat Jabir tadi juga melihat dalam mimpinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi umat setelah beliau. Ya, siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang menjadi khalifah. Nah, ini Samurah bin Junub mengisahkan ada seseorang, ini maksud salah seorang sahabat, berkata kepada Rasulullah SAW, dia melihat dalam mimpinya ka'anna dalwan dulia minas sama, adanya apa namanya itu dalu itu ember. Ya, kalau bahasa kitanya ember ya. Jadi langit turun ya, atau apa namanya ya tempat air itu dalun. Ya. Fa ja'a Abu Bakar fa akhadha bi araqiha. Setiap ember turun dari langit itu berisi air, lalu Abu Bakar mengambil itu ikatannya ya. Mengambil dan minum, fa syariba syurban dha'ifan. Lalu dia minum dengan minum yang tidak terlalu banyak, sedikit saja. Sedikit saja minumnya. Suma ja'a Umar. Kemudian datang lagi Umar. Ya, ini turun nih, ada ember turun dari langit berisi air, lalu diambil Abu Bakar dan minum, minumnya sedikit, singkat saja. Suma ja'a Umar fa akhadha bi araqiha. Kemudian datang lagi Umar. Ya. Dia ngambil pegangan ember itu, fa syariba hatta tadalla. Lalu dia minum sampai sepuasnya. Wah, ini Umar banyak minumnya. Sampai minum dengan sepuasnya. Summa ja'a Utsman. Kemudian datang pula Utsman. Ya, datang pula Utsman. Fa akhadha bi araqiha. Kemudian dia ambil ya, pegangannya ember itu, fa syariba hatta tadalla. Dia minum juga minumnya banyak dan sampai puas. Nah, ini memang kita lihat nanti akan kita lihatkan bagaimana nih yang dimaksud singkatnya imbobak sedikitnya Abu Bakar minum sebagaimana penafsir Imam Syafi'i itu adalah karena edilalah atau isyarat tentang masa kekhalifahannya yang singkat. Dan banyaknya Umar dan Utsman minum itu tentang dilalah atau menunjukkan tentang lamanya pemerintahan Umar sebagai khalifah dan juga Utsman radhiyallahu anhuma. Ya, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Karena Abu Bakar 10 tahun karena Abu Bakar 2 tahun hanya singkat. Kemudian Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12 tahun. Nah, ini memang isyarat yang sangat ya, sangat tepat sekali dengan penakwilannya dengan pemerintahan atau kekhalifahan setelah Rasulullah SAW. Summa ja'a Aliun. Nah, kemudian datang lagi Ali kata sahabat ini. Fa akhadha bi araqiha. Jadi isyarat tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu termuncul dalam bentuk beberapa mimpi para sahabat. Ya, ini satu faedahnya. Dan sahabat menyampaikan mimpi-mimpi mereka itu kepada Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW ketika mendengar mimpi itu, sebagian mimpi itu ditakwil Rasulullah SAW, itu adalah khilafah nubuwah. Kekhalifahan kenabian. Ya, maksudnya khilafah rasyidin. Nah, kemudian datang Ali, lalu dia ambil pula pegangannya, pantushitat minhu, tapi ember itu tergelincir hampir tertumpah airnya. Fantadhaha alaihi syai' minha syai'un, sehingga isi ember itu atau airnya dapat membasahi, jadi menyimpah sebagian baju Ali itu atau badan Ali gitu. Jadi seakan-akan isyarat di masa Ali itu terjadi sedikit kegaduhan dalam pemerintahan. Makanya ketika di dalam mimpi itu dilihat oleh para sahabat ini, ketika dia minum itu, ember itu hampir lepas di tangannya, agak hampir lepas, sehingga karena Ali cepat memegangnya, akhirnya ember itu bergoncang, dan isinya sempat membasahi sebagian, ya tertumpah ke badan Ali atau ke bajunya. Nah, ini hadis-hadis inilah yang dipahami oleh para ulama kita, ini adalah isyarat-isyarat yang memang tidak secara langsung, ya, telah ada di masa Rasulullah SAW tentang kekhalifahan, siapa yang akan menjadi khalifah itu melalui mimpi-mimpi yang dilihat oleh para sahabat ataupun Rasulullah SAW sendiri. Nah, dari Sa'id bin Juhman bin Jumhan, dari Sa'id bin Jumhan, dari Safina maula Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Nah, hadis ini khilafatun nubuwah salasuna sana, pemerintahan kekhilafahan yang bersumber benar-benar menjalankan sunnah Nabi, ya, khilafah nubuah. Kenapa disebut khilafah nubuah? Pertama, memang pemerintahan mereka betul-betul berpegang kepada sunnah kenabian, betul-betul mencerminkan ya, sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita dipesankan untuk berpegang kepada sunnah mereka ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdin ba'di. Pegang teguhlah sunnahku. Dalam hadis Irbad bin Sariyah ketika Rasulullah SAW, fa'innahu mayya'ishi minkum fa'asara ikhtilafan kathira. Siapa yang nanti lama hidupnya di antara kalian, kata Rasulullah SAW, akan melihat perpecah belahan di tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian pegang sunnahku. Wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin ba'di. Dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiin ba'di. Dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiin. Siapa mereka khulafa rasyidin itu? Ya jelas. Sangat jelas sekali dari isyarat-isyarat. Kemudian memang faktanya terjadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagaimana yang memang terdapat dalam isyarat-isyarat hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan mereka lah khulafa rasyidin. Nah, kita disuruh untuk meneladani mereka dalam beribadah, dalam berikidah, dalam akhlak, dalam berdakwah. Ya. Jangan pula ada yang mengatakan begini, kalau di masa Utsman ada penambahan hasad, azan gitu ya. Kemudian di masa Umar bin Khattab juga terjadi bid'ah salat tarawih disatukan menjadi satu imam. Itu bukan bid'ah. Umar bin Khattab menghidupkan sunnah yang memang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Enggak ada itu dalil bid'ah hasanah di sana. Mana bid'ah hasananya? Bukan bid'ah hasanah yang dilakukan Umar. Itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau diambil dari hadis itu, bagi orang yang berhujah dengan sebagai bid'ah hasanah adalah perbuatan Umar, maka bid'ah hasanah kalau berhujah dengan perbuatan Umar itu maksudnya bid'ah hasanah itu adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena memang sholat tarawih dengan satu imam itu sudah dilaksanakan di masa Rasulullah SAW selama 3 malam. Ya. Adapun perbuatan Utsman, ya, itu dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Kita itu disuruh mengikuti sunnah Khulafa Rasyidin. Bukan mengikuti sunnah orang-orang yang mengatakan Khulafa Rasyidin itu kita disuruh membuat mengikuti sunnahnya. Di antara sunnah mereka membuat bid'ah. Ada pula orang memahami itu. Maka kita berarti boleh membuat bid'ah. Ini pemahaman ini sangat lucu dan sangat ganjil dan tidak pernah dipahami oleh seorang pun para ulama pemaham seperti itu. Kalau seandainya boleh kita disuruh mengikut mereka, bukan berarti kita disuruh untuk berbuat bid'ah seperti mereka membuat sesuatu dalam agama ini seperti perbuatan Utsman mengumpulkan Al-Qur'an umpamanya. Dan itu bukan ya bid'ah juga, karena memang itu adalah mendapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyuruh kita untuk mengikuti sunnah mereka. Sedangkan sunnah atau yang dianggap bid'ah hasanah oleh sebagian orang enggak pernah mengatakan ikutlah sunnah para ulama, tapi kita disana ikut sunnah Khulafa Rasyidin. Maka kita akan mengikuti semua pendapat ulama-ulama yang memang tidak bertentangan dengan sunnah Khulafa Rasyidin. Nah, ini yang namanya Khulafa Rasyidin. Di sini terdapat bantahan bagi orang Syiah Rafidhah yang mengatakan yang menjadi imam itu adalah Ali, Hasan, Husain, kemudian Ali bin Hasan bin Husain Zainul Abidin dan seterusnya 12 imam. Padahal enggak satu pun dari antara imam yang 12 yang mereka yakini menjadi khalifah kecuali hanya satu saja, Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak pernah meyakini tentang kekafiran Abu Bakar, tidak pernah meyakini kafirnya Umar, tidak pernah meyakini kafirnya Utsman, tidak pernah meyakini telah dirubah-rubahnya Al-Qur'an. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwa kekhalifahan yang diyakini oleh orang-orang Syiah dan pemimpin keimamah yang dilakukan Syiah itu adalah imamah bodong bahasa orang sekarang ini. Ya, itu hanya cerita-cerita yang mereka buat ya untuk menggiurkan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Dalam fakta maupun di dalam data, ya, kalau data kita lihat dari sunnah Rasulullah SAW jelas sekali menunjuk mereka sebagai isyarat kepada mereka sebagai khalifah. Faktanya memang sesuai dengan apa yang ada pada data sunnah, ya, pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu kenapa masih mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman? Ya. Padahal Ali sendiri menganggap Abu Bakar itu adalah khalifah. Dan bahkan menghormati Abu Bakar. Dan mengatakan Abu Bakar adalah orang paling afdhal setelah Rasulullah SAW. Kemudian Ali sendiri juga menghormati Umar. Dan mengatakan Umar adalah orang afdhal setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan Ali terhadap hal itu. Ketika ditanya oleh anaknya Zainul Abidin, Muhammad Hanafiyah, Afwan, Muhammad Hanafiyah. Ya, ditanya sendiri oleh anaknya. Ya, ketika dia tertanya man khairun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan awama tadri, tanya padanya, engkau enggak tahu hai anakku. Ya. Apa engkau enggak tahu? Dan ini sudah kita sebutkan riwayat ini sebelumnya. Ya. Abu Bakar, kata Ali radhiyallahu anhu. Sumaman, tanya lagi. Kemudian siapa lagi? Umar, kata Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian anaknya takut dia kata Utsman. Ini riwayat sendiri menyebutkan, ya, khasil an yakula Utsman, summa qultu, summa anta, kemana engkau? Kata anaknya, ma ana ila rajulun minal muslimin. Saya ini anak sebagian hanya salah seorang dari kaum muslimin. Ini ketawaduannya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dan Ali sendiri pernah ya menegaskan dalam khutbahnya atau di atas mimbar Kufa menegaskan, man faddalani ala Abi Bakar wa Umar jallatuhu jaddal muftari. Siapa yang mengatakan aku lebih baik, lebih mulia, meninggikan kedudukanku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan beri dia hukuman dengan cambutan, ya, dengan cambutan sebagai seorang pembohong. Nah, inilah hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis Safina ini menunjukkan khilafatun nubuwwah salasuna sana, masa pemerintahan bentuk khalifahan yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, khilafatun sunnah, khilafah rasyidin itu adalah salasuna sana, yaitu 30 tahun, kata Rasulullah SAW. Suman muluk, kemudian adalah sumu itillahul mulka, mulkahu mayyasha, awil muluk. Ya, dalam berat suman muluk. Kemudian Allah memberikan kekuasaan dalam itu kerajaan kepada siapa yang dia kehendakinya. Ya. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang sekarang yang ada kelompok yang meneriakkan kemana-mana tentang khilafah, khilafah, khilafah. Atau apa yang diyakini oleh Daesh, ISIS, bahwa Abu Bakar Baghdadi adalah sebagai khalifah kaum muslimin. Ini adalah bertentangan dengan hadis Rasulullah yang jelaskan Rasulullah SAW bahwa khalifah yang membentuk pemerintah untuk khalifah itu hanyalah masanya 30 tahun. Ini khabar kauni. Ya, tidak ada yang mansuhkan ini, khabar dari Rasulullah SAW. Ya. Hanya saja nanti sebelum ya terjadi hari kiamat, memang kaum muslimin akan dipimpin oleh satu ya pemimpin disebut imam, Imam Mahdi. Dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain sebenarnya diyakini oleh orang-orang Syiah. Tapi dia dari keturunan Hasan. Namanya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya juga mirip dengan namanya dengan orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan itu kekhalifahan, khalifah Rasyidin 30 tahun. Tadi sudah kita sebutkan masanya adalah tercakup masa Ali, yaitu Abu Bakar diperkirakan 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Ya, jika dikumpulkan masa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah jumlahnya 24 tahun, kemudian pas dengan masa Ali radhiyallahu anhu itu 6 tahun, maka genaplah pemerintahan Khilafah Rasyidin itu selama yaitu 30 tahun. Baik. Nah, itu dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berdasarkan nas khafi atau nas jali. Ya, sebagian mengatakan demikian. Nah, sekarang kita menjelaskan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pemerintahan terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW bukan berdasarkan nas, tapi berdasarkan ijma' para sahabat, kesepakatan. Ya, konsensus dari para sahabat, kesepakatan para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar Siddiq lalu sebagai khalifah, karena mereka tahu tidak ada manusia yang lebih afdal, yang lebih berilmu, yang lebih mulia, yang lebih dicintai ya setelah Rasulullah SAW selain Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, ini oleh sebab itu para ulama yang lain seperti Syaikh Islam Taimiyah menyebutkan apa hikmahnya, di antaranya Rasulullah tidak mau menulis secara tegas menunjuk khalifah-khalifah setelah beliau dalam bentuk surat atau wasiat. Nah, belum mengatakan agar terbukti bagaimana bahwa keafdolan Abu Bakar Siddiq itu adalah diakui oleh semua sahabat. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Satu pun dari para sahabat enggak ada yang berbeda pendapat ya bahwa yang lebih afdol setelah Rasul bukan Abu Bakar. Enggak ada satu pun yang pendapat demikian. Nah, ini salah satu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Orang yang berpendapat bahwa pemerintah Bakar itu adalah atas pilihan, ya, bukan berdasarkan adanya wasiat, ya, berhujjah dari hadis Abdullah bin Umar ketika wafatnya, ketika Umar dalam keadaan kondisi setelah dia cedera, ya, dihujam, ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Ya, nanti akan disebutkan kisahnya nanti di akhir tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Tapi di sini potongan yang diambil adalah bagaimana Umar berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat secara tegas untuk seseorang sebagai khalifah setelah beliau wafat. Nah, ini yang dimaksud. Nah, hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar ketika para sahabat berkata kepada Umar bin Khattab saat dia mau wafat, ya, istakhlif, wahai amrul mu'minin, tunjuklah siapa yang akan menjadi khalifah setelah kamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab ungkapan para sahabat tersebut, faqad istakhlafa, ini in astakhlif faqad istakhlafa huwa khair minni. Jadi mana Umar menjawab, jika saya mau menunjuk seseorang sebagai khalifah untuk menggantikanku, sungguh telah ada perbuatan orang yang lebih baik dari aku melakukan hal itu. Ini itu Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, dia menunjuk Umar sebagai apa namanya? Khalifah. Wa in la astakhlif, jika saya tidak menunjuk seseorang sebagai khalifah setelah aku, ya, falam yastakhlif man huwa khairun minni. Dan juga telah melakukan hal itu orang yang lebih baik pada aku. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hujah orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menunjuk khalifah seseorang sebagai khalifah. Tetapi jawaban ulama tentang hal ini adalah memang secara nas tidak ada. Menyebutkan nama tidak ada. Bahwa khalifah setelah Rasulullah secara nas tegas tidak ada. Tetapi secara isyarat tadi sudah banyak kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka ini maksud ungkapan Umar itu adalah tidak ada wasiat atau dari Rasulullah SAW menunjuk siapa seorang pun sebagai khalifah setelahnya. Ya, dalam menyebut nama dan menunjuk sebagai khalifah secara tegas. Nah, demikian pula dalil ulama yang mengatakan bahwa pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah atas pilihan para sahabat. Dasarkan ungkapan Aisyah al-Anha ketika ditanya, seandainya Rasulullah SAW itu mengangkat seseorang yang mewasiatkan untuk menjadi khalifah, kira-kira siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Kata sahabat bertanya kepada Aisyah. Ini menunjukkan, kan seandainya, berarti Rasulullah SAW tidak. Nah, ini bentuk wajuh dilalanya sini, wajuh syihatnya bahasa ilmiah. Ya, baik itu di mana hal ini jadikan dalil bagi orang mengatakan bahwa Abu Bakar itu berdasarkan pilihan para sahabat. Karena Aisyah ditanya oleh lau istakhlafa, kalau seandainya dia. Jadi kalau seandainya berarti kan tidak. Kalau seandainya Rasulullah SAW menunjuk seorang menjadi khalifah setelah beliau mangkat, setelah beliau wafat, siapa yang akan ditunjuk? Aisyah menjawab, Abu Bakar. Summa man? Summa Umar. Ya, sebenarnya dalam sebuah riwayat. Nah, ini salah satu dalil. Lalu Ibn Abil Izz menjelaskan, wadzahir, wallahu alam, kata beliau, mengumpulkan riwayat kedua pendapat ini, antara ungkapan Umar dengan apa yang dijelaskan Aisyah, dengan dalil hadis-hadis yang begitu banyak sebelum kita sebutkan. Ya, banyak sekali hadis-hadis sebelum kita sebutkan, adalah yang dimaksud oleh Umar itu adalah, tidak menunjuk seseorang sebagai khalifah, bi ahdin maktub, maksudnya, dengan bentuk wasiat yang tertulis. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Walau kata ba'ahdan, yani, nah, ini penjelasan tentang ungkapan Aisyah lah. Seandainya Rasulullah mau menulis, tentu dia akan menulis untuk Abu Bakar Siddiq anhu. Bahkan, di awal-awal beliau sakit, beliau ingin menulis hal seperti itu. Ya. Tetapi Rasulullah SAW yakin bahwa tidak akan terpilih sebagai khalifah kecuali Abu Bakar, maka beliau tidak memberikan wasiat, sehingga beliau menyerahkan keputusan itu kepada Allah dan orang beriman, karena beliau tahu bahwa Allah dan orang beriman tidak akan mengangkat khalifah setelah beliau kecuali Abu Bakar Siddiq anhu. Maka beliau katakan, ya Allah wal muslimun illa Abu Bakrin. Allah enggan. Dan demikian pula orang-orang muslim, ya, tidak akan mereka angkat kecuali Abu Bakar. Nah, ini adalah lebih kuat dari bandingkan dengan adanya surat wasiat. Kenapa? Karena menunjukkan keutamaan Abu Bakar sebagaimana kita katakan tadi. Ya, seandainya Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah sebagai kaum muslimin setelahnya, tentu karena Rasulullah SAW, kalau seandainya Rasulullah SAW menunjuk, tentu orang-orang berkatakan bahwa Rasulullah dia dianggap menjadi khalifah itu karena penunjukan langsung dari Rasulullah SAW, bukan karena dia orang yang lebih berhak. Nah, tentu akan ada orang berargumentasi demikian, sebenarnya jelas para ulama. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memberikan arahan-arahan secara tidak langsung kepada kaum muslimin, dan memberikan kabar-kabar yang secara tidak langsung kepada kaum muslimin melalui hadis-hadis yang telah berlalu kita sebutkan, ya, melalui berbagai cara dan berbagai media, ya, seperti mimpi perkataan Rasulullah SAW atau mimpi sahabat, ya, warsadahum ilaihi bi umur mutadiyah, dan juga Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada sahabat hal ini, ya, dalam berbagai momen. Ada dalam bentuk ungkapan, kadang-kadang dalam bentuk perbuatan. Ya, dan bentuk perbuatan adalah di mana Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar sebagai imam, ya, mengangkat beliau sebagai imam salat untuk kaum muslimin selama beliau sakit sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika memaknai atau mentakwil mimpi sahabat yang telah disebutkan riwayat sebelumnya, itu merupakan khilafatun nubuwah. Ya, dan Rasulullah SAW menunjukkan tentang seakan meredhai kekhilafahan yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian bahkan Rasulullah SAW pernah berencana untuk menulis, ya, wasiat sebenarnya telah kita sebutkan tadi riwayat dari Aisyah anha. Summa alima anna muslimin la yastamiuna alaihi, ya, summa alima anna muslimin yastamiuna alaihi. Kemudian Rasulullah SAW yakin bahwa orang Islam, kaum muslimin akan sepakat untuk memangkatnya sebagai khalifah. Maka Rasulullah meninggalkan menulis wasiat, ya, dengan mencukupkan keyakinan beliau bahwa orang muslimin, kaum muslimin, para sahabat akan memilih sebagai khalifah. Kemudian juga kali yang lain Rasulullah SAW pernah benar-benar ingin menulis juga pada hari Kamis. Ya, Rasulullah SAW hari Kamis, beliau wafat hari Ahad, ya, Sabtu, Jumat. Jadi 3 hari sebelum beliau wafat, ya, jadi hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, beliau wafat hari Senin. Nah, hari Kamis itu paginya juga Rasulullah SAW juga, ya, menyuruh kembali untuk menulis. Tetapi tak kala terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ya, dalam kondisi itu, ya, maka Rasulullah SAW tidak jadi menulis, ya, maka Rasulullah SAW tidak menjadi menulis wasiat itu. Lalu ada orang komentar, orang-orang Syiah menjadikan, ya, perkara hari Kamis itu, ya, sebenarnya diungkapkan oleh mereka berhujah dengan perkataan Abbas, ar-raziyah kullu raziyah, ini yaitu yang terjadi pada hari Kamis, ya, suatu kerugian atau kerugian, kecelakaan atau bencana ketika tidak terjadinya, tidak diambilkannya, ditulisnya wasiat Rasulullah SAW waktu hari Kamis itu, kata Ibn Abbas. Lalu para ulama mengentari, apakah wasiat itu adalah wasiat yang wajib, perintah wajib Rasulullah SAW itu? Karena Syiah menjadikan ini salah satu bentuk para sahabat tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Bukan tidak patuh, sahabat saat itu bukan tidak mau patuh, tetapi karena sahabat sangat cinta dan sayang pada Rasulullah yang saat itu dalam keadaan sakit sedang sangat parah. Maka Rasulullah SAW, sebagian sahabat mengatakan, jangan, tak usahlah, Rasulullah sedang sakit parah, kalau kita juga membantu beliau untuk melakukan hal ini. Ya, kasihan beliau. Ya, maksudnya karena kasihan, bukan karena benci sebenarnya ditafsirkan oleh orang Syiah. Nah, maka akhirnya tidak terjadi. Nah, kalau seandainya tujuan menuliskan wasiat atau apa yang diwasiatkan itu adalah penting dan wajib, pastilah Rasulullah SAW akan mengulangi wasiat itu pada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Ya, maka ulama kita menanggapi tentang menjelaskan masalah itu, hal itu adalah hal yang tidak wajib, sama dengan apa yang dilakukan waktu menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk memanggil ayah dan saudaranya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah mu'minu wal muslim illa Abu Bakrin. Ya, kemudian beliau menunda, tidak jadi, karena beliau sangat yakin bahwa Allah dan orang-orang muslim pun akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelah beliau. Nah, masalah hari Kamis yang dia suruh Rasulullah ingin meminta para sahabat untuk menulis wasiat beliau, itu pun wasiatnya apa materinya belum tahu. Wasiat kepada siapa pun tidak tahu. Tetapi kok orang Syiah memastikan bahwa materi wasiat itu adalah tentang kekhilafan, ya, atau yang akan menerima wasiat itu dipastikan Ali. Di mana? Enggak ada. Sama sekali dalil menunjukkan itu. Bahkan, kalau seandainya dimaksud itu adalah wasiat tentang kekhalifahan, tentu akan lebih tepat yang dimaksud itu Abu Bakar Siddiq yang akan menerima. Karena memang ada indikasi sebelumnya Rasulullah SAW sudah berkali menyuruh Aisyah untuk menyuruh, ya, memanggil ayahnya dan saudaranya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi yang dinukil oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan. Para ulama berbeda, apa wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW? Apakah masalah hukum-hukum yang sahabat berbeda pendapat dalamnya? Atau memang tentang nama para khalifah yang akan setelah beliau. Nah, kemudian kalau umpamanya dikatakan khalifah setelah beliau, siapa yang akan menerima wasiat pun tidak ada penjelasan. Bahkan lebih tepatnya memang akan menerima wasiat itu adalah Abu Bakar, karena berdasarkan dari indikasi dan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Ini yang dijawab oleh para ulama kita tentang argumentasi orang Syiah menjadikan itu sebagai dalil bahwa sebetulnya wasiat itu untuk Ali. Tidak ada dalil menunjukkan untuk Ali, dan juga tidak jelas apa wasiat itu tentang khalifah atau bukan. Ya. Dan wasiat itu bukan wasiat yang sangat menjadikan penentu kaum muslimin, karena kalau hal itu adalah bukan wasiat yang wajib, pastilah Rasulullah SAW tidak pernah menunda dengan terjadinya perbedaan pendapat antara yang kasihan dengan Rasulullah SAW dengan sahabat yang mau mencatat wasiat Rasulullah SAW. Taib. Kemudian di sini dijelaskan beberapa hal, ya. Tentang apa yang telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian falau kana ta'yinu ma min yashtabi 'ala al-umma la bayyanahu bayanan qati'an lil 'udhr. Di sini yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, ya. Di mana kalau seandainya hal itu adalah menentukan sesuatu yang menjadi ragu-ragu tengah umat ini, tentu Rasulullah akan pasti menjelaskan hal itu, ya. Lakin lama dalau mendilalatin muta'adidah, tatkala Rasulullah telah menunjukkan tentang siapa akan menjadi khalifah setelah beliau dengan berabai petunjuk-petunjuk secara tidak langsung dengan hadis-hadis yang terbaru kita sebutkan, ala anna Abu Bakar muta'ayyin, bahwanya maksud itu adalah Abu Bakar yang setelah ditunjuk secara tidak langsung. Wa fahimu dzalika, dan para sahabat memahami hal itu. Hasal al-maqsud, sehingga terjadilah apa yang memang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kemana terjadinya pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Bani Saqifah Bani Sa'idah, di Saqifah Bani Sa'idah. Walihada qala Umar fi khutbatihi allati khutabaha. Karena itulah Umar bin Khattab pernah menyampaikan dalam sebuah khutbahnya, ya, di hadapan kaum Muhajirin Ansar, di mana Umar mengatakan anta khairuna wa sayyiduna wa habuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hujah bagaimana Umar mengungkapkan alasan tentang Abu Bakar adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ketika di Bani Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar menawarkan kepada para sahabat untuk memilih Abu Bakar, Umar atau Abu Ubaidah. Maka Umar langsung menyatakan, bentangkanlah tanganmu wahai Abu Bakar, dan kami akan membaiatmu, karena engkau adalah orang terbaik tengah kami, sayyiduna dan tokoh kami, dan orang paling cintai oleh Rasulullah SAW, ya, di antara kami. Walam kirdali kemin hadun, tidak ada seorang pun yang membantah ungkapan Umar bin Khattab, ya, dan tidak ada seorang pun dari kaum Muhajirin, ya, mengatakan bahwa yang berhak berhak menjadi khilafah adalah bukan Abu Bakar, dan juga tidak seorang pun dari kaum Ansar yang menentang apa yang dijelaskan Umar, ya. Tetapi tama'an fi an yakuna min al-Ansar amirun min haja amir wa hadha mimma sabata bi nusus mutawatira an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang Ansar menawarkan agar ada pemimpin dari Muhajirin tersendiri dan orang Ansar tersendiri, ini adalah suatu perkara yang diharamkan dalam Islam, karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis idza bu'i imamani au amirani au khalifatani fadribu ahaduhuma wa akhirahuma au al akhir. Maka kalau tidak boleh membaiat dua orang imam. Oleh sebab itu Umar bin Khattab disebutkan sebuah riwayat mengingkari as-saifani fi ghamdin wahidin, akan mungkin dua pedang dalam satu sarung. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya. Kemudian Ansar semua sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq anhu, ya, kecuali Sa'ad bin Ubadah, karena dia yang memang berkeinginan untuk menjadi pemimpin kaum Ansar, dan tidak seorang pun sahabat yang mengomentari bahwa atau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah menunjuk seseorang selain Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ya, tidak ada seorang pun mengatakan sahabat baik di karang Ahlul Bait sekalipun di saat itu bahwa Rasulullah telah memberikan wasiat untuk seseorang dari kalangan Ahlul Bait untuk menjadi khalifah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Baik dari kalangan Ahlul Bait seperti Ali maupun Abbas, dan tidak lain-lainnya, tidak sebagaimana yang dianggap, yang diakukan oleh yang disebarkan oleh para pelaku ahli bid'ah, yaitu orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Nah, itu sedikit tentang menjelaskan dalil-dalil tentang berhaknya Abu Bakar Siddiq anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW, dan dalil dari kedua kelompok ulama yang menyatakan apakah dengan adanya nas atau dengan adanya dalil atau dengan bentuk pemilihan. Nah, hal ini yang tadi kita bahas dalil-dalilnya. Kemudian juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam isnadnya bahwa Umar bin Khattab mengutus Muhammad bin Zubair An-Handali ila Hasan, Hasan Basri ini. Jadi di antara Hasan Basri yang berpendapat bahwa Hasan Basri adalah seorang ulama tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud yang hidup di Kufah, berpendapat bahwa pemerintahan Abu Bakar Siddiq itu adalah dengan nas al-Jali. Nah, di sini Umar bin Aziz mengutus Muhammad bin Zubair An-Handali kepada Hasan untuk bertanya, apakah Nabi SAW mengistakhlaf Abu Bakar, yaitu menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah? Maka Hasan menjawab, awa fi syakin sahibuka, apakah temanmu merasa ragu dalam hal ini? Maksudnya Umar bin Aziz ada merasa ragu dalam ini? Maka jawab dari Muhammad bin Zubair, na'am, iya. Wallahi alladhi la ilaha ghiruh, la ilaha illa huwa istakhlafahu. Jawab Hasan Hasan Basri mengatakan, dia bersumpah demi Allah yang tiada berhak disembah kecuali, dan sungguh dia dan bahwa Rasulullah telah mengangkatnya sebagai khalifah. Ini pendapat dari Hasan Basri berdasarkan hadis-hadis yang di kita sebutkan sebelumnya. Law kana atqa lillahi may yatawassaba 'alaiha. Kata Hasan Basri, dia adalah hamba yang sangat takut kepada Allah, ya. Tidak akan mungkin dia untuk merebut hal itu kalau tanpa ada, atau melakukan hal itu tanpa ada, bukan karena dia meloncati kekuasaan itu, ingin meraih kekuasaan itu, ya. Dan dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah, sementara ya akan melakukan tindakan untuk merebut atau meminta kekuasaan. Ini yang dijelaskan oleh Hasan Basri. Masih panjang cerita kita tentang Abu Bakar Siddiq anhu ini, akan banyak hikmah dan pelajaran-pelajaran, dan sekaligus memantapkan keyakinan kita tentang kesahihan khilafah Abu Bakar Siddiq anhu, dan sekaligus menunjukkan kebatilan-kebatilan berbagai argumentasi yang disebarkan atau informasi sesat yang disebarkan oleh Syiah Rafidhah tentang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq anhu ataupun tentang ajaran mereka. Demikian wallahu alam, kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada mesyuarat yang akan datang pembahasan kita ini. Wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz, semoga yang singkat ini dapat menambahkan pengetahuan kita tentang cerita dari khalifah kita, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa yakum, suragus iman seakidah para pemirsa dan pendengar di Roja. Di kesempatan yang kedua ini silakan bagi Anda yang bertanya, kami berikan kesempatan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Silakan kami angkat telepon yang pertama. Halo. Belum masuk. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, ana mau bertanya. Ustaz sempat menyinggung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menulis tentang wasiat siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Bagaimana dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ummi, yang artinya tidak bisa menulis dan membaca? Bagaimana untuk menjelaskan hal ini, Ustaz? Syukran barakallahu fik. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Semoga Allah SWT beri taufik kepada ikhwan kita yang bertanya dan juga kita semua yang ikut dalam mengikuti pembahasan ini. Pertama, memang Rasulullah SAW adalah tidak bisa menulis dan tidak bisa dalam membaca. Itu di antara hikmahnya adalah bahwa itu adalah terjamin keaslian Al-Quran. Ya, bahwa itu bukan karangan Rasulullah SAW ataupun diambil dari ajaran agama lain, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Orientalis bahwa ajaran Islam itu adalah kumpulan dari ajaran Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika Muhammad pergi berdagang ke Syam dan semacamnya. Nah, itu hikmahnya. Adapun bagaimana Rasulullah SAW menulis, yang dimaksud menulis itu adalah Rasulullah SAW memanggil sahabat untuk mencatat wasiat beliau. Sebenarnya juga Rasulullah SAW menulis surat kepada raja-raja yang telah berlalu kita pelajari dalam Sirah Nabawiyah, Beliau menulis surat ke Heraklius, ya, Najasyi dan seterusnya, para raja-raja yang hidup di masa beliau. Kemudian juga beliau menulis perjanjian dengan waktu perjanjian Hudaybiyah, itu ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu, ya. Dia beliau memiliki para sahabat yang menulis apa wasiat atau kebutuhan beliau, ya, untuk mencatat atau menuliskan surat untuk beliau, ya. Seperti Sa'id bin Sabit, ya, pernah belajar bahasa Yahudi hanya satu minggu, ya, 6 hari dia bisa mengerti dan mendapat bahasa itu, dan dialah yang menuliskan surat dalam bahasa Yahudi atau menerjemahkan surat-surat Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi bagaimana maksudnya adalah bahwa maksud di situ adalah Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menulis apa yang malu beliau wasiatkan. Dan ini yang terjadi dalam masa hidup beliau ketika beliau mau menulis surat kepada siapa yang ingin beliau surati, seperti raja-raja yang hidup masa beliau, atau perjanjian-perjanjian yang ada antara beliau dengan orang-orang kafir Quraisy, dan beliau menyuruh sahabat mencatat. Dan begitu pula ketika beliau menyuruh para sahabat ketika turun wahyu Al-Quran, beliau memanggil para pencatat-pencatat wahyu untuk menulis apa yang beliau bacakan kepada sahabat, apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau dari isi Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara Masrudin di Papua Barat yang bertanya, Ustaz, bagaimana dalam Islam seorang pemimpin itu dipilih dengan cara yang telah disyariatkan Islam? Apakah secara langsung atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Baik. Dalam memilih pemimpin dalam Islam itu ada 3 metode yang disyariatkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Khulafa Rasyidin. Ya, hal ini terjadi seperti pertama adalah imma dipilih berdasarkan musyawarah, ya, itu seperti pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang bermusyawarah itu adalah para tokoh-tokoh senior, para tokoh-tokoh senior. Jadi yang memilih Abu Siddiq adalah memang sahabat-sahabat yang senior, atau sebenarnya yang terjadi di masa pemilihan Utsman radhiyallahu anhu. Itu kalau umpamanya di zaman kita sekarang ini, kontemporer ini, ya mungkin yang menjadi hak memilih itu lebih simpel, tidak buang dana, tidak buang biaya, ya, tidak membuat kekacauan, keributan, ya. Mungkin cukup, ya, melakukan yang memilih itu adalah umpamanya petinggi-petinggi dari berbagai bidang. Ya, umpamanya di bidang keamanan, mungkin dia yang berhak memilih itu adalah para jenderal umpamanya, atau bintang berapa ke atas umpamanya, ya, sudah mulai dari bintang 1 sampai bintang sekian. Jadi dari ABRI baik maupun dari polisi umpamanya, yang tertinggi-tinggi saja, ya, mereka yang akan memilih siapa yang layak memimpin negara ini, termasuk juga masuk dari tim ekonomi umpamanya, dipilih yang paling senior di antara mereka, dari tim pendidikan kemudian juga dipilih yang senior di antara mereka, ya, dan seterusnya di berbagai bidang dipilih yang, ya, atau para gubernur, ya, ya, para gubernur yang mereka memilih yang layak untuk menjadi presiden. Sebetulnya sebuah masukan yang kita inginkan untuk bangsa kita ini adalah bahwa sistem pemimpin sekarang adalah pemimpin yang tidak membawakan kualitas untuk pemimpin itu sendiri. Ternyata kita lihat betapa banyak lahir pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, tapi yang kekuasaan diraih dengan popularitas, atau diraih dengan karena memiliki dana yang kuat, bukan karena pengalaman dan ilmu yang kuat. Nah, sedangkan untuk syarat di dalam Islam menjadi pemimpin itu adalah pertama amanah, kemudian adalah aminun qawiyun. Jadi terpercaya dan juga memiliki keahlian, ya, memiliki keahlian. Nah, ini yang menyebabkan negara-negara kita selalu dalam keributan, ya. Coba bayangkan betapa ributnya sekian jumlah dari kabupaten, provinsi, kemudian ya tidak pernah kita merasakan kenyamanan. Baru saja kita sudah mulai agak enjoy, mulai saja datang lagi pilkada, ribut lagi kita, bertengkar lagi kita. Sebetulnya aman, senang, santai saja. Untuk memilih kecamat, camat saja umpamanya, lihat dari antara kepala desa atau lurah yang prestasi, dinilai, ya, dinilai oleh umpamanya DPR, ya, oleh DPR, mana lurah ataupun kepala desa yang berprestasi diangkat jadi camat, nggak perlu neko-neko. Kemudian untuk jadi bupati dilihat, dinilai oleh DPR siapa camat yang berprestasi dengan tolak ukur yang jelas, standar-standar yang jelas, ya, standar keahliannya, kejujuran, semacamnya, ya, diangkat menjadi bupati. Nah, jadi camat pun di dalam kita bekerja, dia punya masa depan yang jelas. Dia akan bersaing, ya, dia akan menunjukkan kreativitas dan menunjukkan kualitas kerja yang baik. Demikian pula bupati. Untuk diangkat menjadi gubernur, kita mau milih gubernur, carilah bupati-bupati yang sebelumnya, yang berkualitas, yang berkemampuan, yang itu ada standarnya, dipilih oleh DPRD tingkat 1. Itu kan aman, tidak perlu ribut-ribut banyak kita. Untuk menjadi menteri, dipilih dari kalangan para gubernur, daripada tokoh-tokoh masyarakat, daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ahli, daripada dosen-dosen, daripada yang berpengalaman, dan seterusnya. Ya. Jadi, yang berprestasi, yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, kadang-kadang kita lihat, ya ini kita ini bukan ingin menjelekkan penguasa, tapi kritik secara umum saja. Kadang-kadang menteri tidak memiliki kemampuan di bidangnya. Ya. Nah, ini yang kita kasihan, padahal banyak di sana profesor-profesor yang jauh lebih matang ilmunya dan pengalamannya tidak diberi kesempatan untuk berbuat baik untuk bangsa ini. Maka itu kita menginginkan bangsa kita ini adalah bangsa yang maju, bangsa yang aman, bangsa yang bersatu. Tetapi kita selalu bicara persatuan-persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, ya, NKRI harga mati. Tetapi justru di sana-sini ada apa namanya hal-hal yang memancing untuk terpecah belahnya bangsa ini. Bagaimana kita bangsa kita akan bisa damai, ya? Dan bahkan ini sudah jelas menyalahi falsafah bangsa kita sebenarnya yang diakui oleh mereka, bahwa falsafah bangsa kita adalah Pancasila dan itu adalah pemusyaratan sebenarnya yang ditegaskan dalam sila yang keempat. Kenapa hal ini tidak dilaksanakan? Jelas ini penyimpangan pengamalan konstitusi yang selalu diteriakkan oleh para tokoh-tokoh politik. Ini penyimpangan yang nyata dalam pengamalan konstitusi kita. Ya, untuk jadi presiden, lihatlah gubernur, lihatlah kepala pimpinan-pimpinan tertinggi dari APRI di mana, ya, yang berkualitas. Nah, itu yang kita inginkan, yang berpengalaman atau dari kalangan menteri yang berpengalaman, sehingga apa namanya jenjang karirnya jelas, kemampuan jelas, pengalamannya jelas, ya. Jadi sehingga tidak selalu ribut kita ketika ada masuk proposal ke DPR, ribut praksi ini tidak setuju, ini enggak setuju, padahal ketidaksetujuan itu bukan berdasarkan karena tidak bagusnya program, kadang-kadang karena yang diajukan itu bukan dari partai dia, dan seterusnya, membuat negara kita selalu ribut dan bentrok. Ya, tokoh-tokoh kita saling bentrok. Ya, seharusnya adalah bangsa ini disatu padukan kekuatannya, ya, sehingga negara kita betul-betul menjadi negara yang disegani, negara yang maju. Ya, masihkah belum, ya, para tokoh politik, para orang-orang pintar negara ini masih akan mendulukan program-program yang diwajibkan, yang dipaksakan dari barat sana kepada negara kita? Mana sifatnya kemandirian, kebebasan itu? Ya, demokrasi katanya bebas. Ya, kita bebas menjalankan sistem negara kita. Kenapa harus takut dengan kewajiban-kewajiban yang dipaksakan kepada kita oleh negara-negara lain? Atau keputusan-keputusan PBB, kita perlu menyatakan bahwa kita adalah negara yang mandiri, punya kebijakan dalam menyusun pemerintahan kita. Nah, oleh sebab itu dalam Islam itu, sistem kepemimpinan itu adalah, kemudian kita yalahin dengan sistem musyawarah, dengan diakukan oleh orang yang memang senior, ya, dari segi pengalaman dan juga ilmunya. Yang kedua sistem adalah, atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya terhadap pemimpin berikutnya. Itu yang disebut al-ahdu, istikhlaf. Jadi, umpamanya presiden sebelumnya telah melihat, tentu bukan artinya karena anaknya, bukan karena dari partainya, tapi ada standarnya yang dimiliki. Dan ketika presiden mengajukan penggantinya, umpamanya untuk presiden berikutnya, dia sudah mengungkapkan indikasi dan standar-standar yang jelas kepada DPR, sudah jelas, sudah diakui saja. Ya, sekarang ini luar biasa negara kita buang biaya untuk pemilihan umum sekian triliun-triliun, padahal ya banyak masyarakat kita yang kesehatannya tidak terlayani dengan baik. Ya, ini subhanallah, kita betul menangis melihat kondisi negara kita ini. Ya, kenapa masih kita mendahulukan standar-standar yang dipegang oleh orang kafir untuk membangun bangsa kita ini? Kemudian sistem yang ketiga adalah, yaitu pemimpin yang sebelumnya itu menunjuk beberapa orang. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menunjuk beberapa orang yang menurut dia adalah orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, pengalaman, ya, untuk menjadi presiden, umpamanya. Ditunjuk berapa orang ini, ya, mungkin lintas partai, mungkin lintas keahlian, dan segala macam, dan mereka disuruh 6 orang ini berembuk untuk memilih presiden. Boleh dari kalangan yang tertunjuk, yang di berapa orang tadi, mungkin 10 orang, 20 orang, 6 orang, ya. boleh di kalangan mereka, atau mereka menunjuk orang yang menurut mereka lebih mampu dari antara mereka, ya, sehingga permasalahannya sangat singkat dan simpel sekali. Ya, ini rakyat diribut, disibukkan dengan kampanye meninggalkan pekerjaan, sekian kedustaan, sedikit kepalsuan. Ya Allah, bayangkan betapa banyaknya bencana menimpa bangsa ini dengan sistem pemilihan umum yang seperti ini. Coba lihat, ya, pemalsuan-pemalsuan di sana sini, ejek-mengejek di sana sini, sesama bangsa saling mengejek, saling menjatuhkan, bahkan terjadi berbagai permusuhan-permusuhan, kasus-kasus yang tidak terhitung. Kapan negara ini akan diurus dengan sebenarnya, ya? Kita ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar para tokoh-tokoh senior dari bangsa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar yang menjadi tujuan utama mereka itu bukanlah ingin kekuasaan, tapi adalah ingin membangun bangsa ini dengan semaju-majunya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Berikutnya kami akan angkat telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Saya Okta dari Jakarta. Silakan Ibu Okta. Iya, Pak Ustaz, saya mau tanya. Di lingkungan saya itu ada dikenal dengan seperti suatu kelompok pengajian yang dinamakan Khilafatul Muslimin. Nah, di dalam Khilafatul Muslimin ini dijelaskan bahwa jika orang yang ingin maksudnya ingin bergabung itu harus ada baiat, dan baiat ini merupakan tuntunan Rasulullah, dan untuk di zaman sekarang ini masalah baiat ini hukumnya wajib. Jika tidak dibaiat di satu organisasi ini yang bernama Khilafatul Muslimin, maka dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu. Yang saya tanyakan, apakah betul yang seperti itu? Bahwa kita memang harus mempunyai khilafah yang seperti di Khilafatul Muslimin itu. Kalau tidak, berarti kita bukan mengikuti Rasulullah, tuntunan al-hadis tersebut gitu. Itu aja sih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Bu Okta di Jakarta. Iya. Ditunggu iya jawabannya. Iya, jazakallahu khairan. Iya. Silakan Ustaz Adaw. Baik, terima kasih pada Bu Okta di Jakarta. Ini adalah pembahasan yang memang perlu jawaban yang sangat dalam, dan mohon kepada pemirsa dan pendengar diperhatikan jawabannya baik-baik, karena masalah ini adalah masalah yang sudah banyak menyesatkan orang. Pertama, kekhilafahan itu bukan dipimpin oleh guru-guru ngaji, bukan oleh pimpinan ormas. Ya, banyak di kalangan para tabi'in yang mereka di bawah pemimpin-pemimpin yang kekuasaannya tidak murni menjalankan Islam dengan sepenuhnya, lebih memiliki kemampuan seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Gak pernah membuat semacam kelompok pengajian lalu membaiat murid-muridnya dan mengatakan dirinya sebagai khalifah. Ini penyimpangan pertamanya. Dan orang membuat khalifah di dalam negara itu ada khalifah lucu-lucuan saja. Itu adalah motivasinya adalah duniawi, mengumpulkan infak para jamaahnya. Dan ini saya harap kepada pihak yang berwajib setelah mendengar informasi ini, baik dari pihak MUI, mohon di cross check, ya, mohon diwaspadai kelompok-kelompok beginilah yang akan mengorbankan masyarakat. Mengorbankan masyarakat. Dia mengaku khalifah. Wilayahnya mana? Wilayahnya di Indonesia. Saya ceritakan salah satu peristiwa yang sangat lucu. Ketika ada seorang khalifah ini datang kepada salah seorang teman, ikhwan kita, dikatakan, kamu khalifah? Iya. Negara kamu mana? Ya, disebutkan satu tempat di Indonesia, ya. Kita takut nanti terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Lalu dikatakan, KTP-mu, KTP-nya apa? Indonesia. Loh, katanya kamu khalifah, mestinya kamu punya wilayah sendiri, punya KTP sendiri, kok KTP-mu ke KTP Indonesia, presidennya Indonesia siapa? Ya untuk itu ya Presiden Yudhoyono atau sekarang Jokowi kan. Nah ini namanya orang buat negara dalam negara. Nggak benar seperti itu. Karena kewajiban khalifah itu bukan hanya guru ngaji begitu. Dia sesyarat untuk berdiri sebuah khalifah atau kekuasaan itu punya retorial yang jelas. Wilayah yang jelas, ada batas-batasnya. Ada istana, tempat orang untuk berkunjung, bernegosiasi, berjanji, dan segala macam. Ada baitul malnya, ada angkatan perangnya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok ini sudah lama lahir di Indonesia ini, yang mereka kerjanya adalah menyesatkan orang-orang awam. Ya, perlu masyarakat kita waspada seperti ini. Bahwa kemudian ketika adalah masalah bai'at. Bai'at itu memang sunnah hanya untuk pemimpin tertinggi di sebuah bangsa, bukan bai'at kepada guru-guru ngaji. Enggak pernah Imam Malik membai'at murid-muridnya, enggak pernah Imam Syafi'i membai'at murid-muridnya, enggak pernah Imam Ahmad membai'at murid-muridnya, dan begitu para ulama semuanya, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak pernah membai'at murid-muridnya. Ini adalah orang-orang yang ingin sebetulnya di balik itu pesannya sebetulnya, kalau kita tangkap, walaupun mereka tidak ngaku, adalah duniawi, motivasi adalah duniawi. Ya, duniawi dan memperalat agama untuk kesenangan hawa nafsunya. Maka waspadalah, ini aliran syarat yang sangat sesat yang perlu dilepas dari masyarakat. Ya, dan untuk itu, jika ada masyarakat melihat hal ini, diberilah informasi kepada MUI, ya, untuk menasihati mereka, agar mereka kembali kepada yang benar, ya, dan dinasihatin, ya, karena hal ini adalah yang akan mengorbankan banyak masyarakat, ya. Nah, oleh sebab itu bai'at itu memang sunnahnya begitu, tapi bai'at itu tidak mesti harus langsung membai'at imam. Kalau sudah diwakili oleh tokoh-tokoh terkemuka di sebuah bangsa atau masyarakat, cukup. Sebenarnya bai'at di masa Rasulullah SAW, sebenarnya bai'at di masa Abu Bakar, sebenarnya bai'at di masa Umar. Tidak semua kaum muslimin yang ada di Mesir berdatangan, yang ada di Kufah berdatangan ke Madinah membai'at satu persatu. Kapan itu? Berapa malam, berapa minggu baru bai'at? Sekian banyak jumlah penduduknya, ya kan? Yang dimaksud itu hanya cukup diwakili. Kemudian bai'at secara hati, bahwa sekarang pemimpin kita ini, kita wajib taat mematuhi perintahnya, selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Jika perintahnya bertentangan dengan ajaran agama, memang kita tidak boleh mengikuti perintahnya, tapi bukan berarti kita tidak mengikuti perintah yang lainnya, atau melakukan gerakan-gerakan untuk menjelek-jelekkan penguasa itu. Sebenarnya kita kepada orang tua kita, ya orang tua kita mungkin salah, tapi kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi kita tetap hormat, tetap menghargai, ya. Walaupun dia punya kesalahan, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan oleh sebab itu kami nasihatkan kepada kaum muslim semua, waspadalah dan hati-hatilah terhadap berbagai dakwah-dakwah yang menggunakan kata-kata bai'at, bahwa itu adalah sebuah indikasi dia aliran sesat. Bahwa bai'at itu hanyalah untuk pemimpin yang tertinggi, ya, dari sebuah bangsa, ya, seperti presiden, ya. Bahkan tidak boleh dibai'at yang lainnya. Nah, kalau begitu artinya dia itu bahkan kalau dalam menurut sunnah itu dia berhak dibunuh, karena Rasulullah SAW menyebutkan izabu yang imamani faktul akhir awhadum. Jadi kalau ada dua orang imam dibaiat dan sebuah kesempatan itu yang terakhir dibunuh, yang pertama yang berhak jadi imam. Ini bahaya kalau dia berhujjah dengan hadis dan kita juga sebutkan hadisnya. Ya memang man mata walaysa lam mata maitatil jahiliyah. Ini menunjukkan betapa wajibnya baiat, patuh dan tunduk kepada penguasa. Yang di dalam maksudnya baiat ini bukan berarti langsung dengan tangan kita menyalami dan datang ke sana, tidak. Cuma baiatnya sebagai wanita dan juga sebagai sahabat di masa Rasulullah dan juga para tabi'in, tidak mereka langsung datang ke tempat imam, tapi cukup diwakili oleh pejabat-pejabat senior umpamanya, ya, ataupun kalau di kita mungkin DPR dan MPR, selesai ceritanya, ya. Itu yang dapat saya jelaskan kepada Bu Ekta di Jakarta. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dan melindungi kaum muslimin dari segala paham-paham yang akan membahayakan keimanan dan juga kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, dan demikianlah tadi jawaban untuk Ibu Ekta di Jakarta. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Bu Okta dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya di belakang Ibu Okta masih kami angkat kembali telepon yang kedua, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Kami coba angkat yang lainnya. Silakan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin menelpon langsung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, mohon maaf? Di Palu. Bapak siapa di Palu? Yahya. Yahya di Palu, silakan, Pak. Iya. Begini, Pak. Bagaimana hukumnya memilih non muslim sebagai pemimpin? Itu saja cukup, ya, silakan, ya. Baik, Pak Yahya di Palu tentang hukum memilih pemimpin non-muslim itu jelas haram melalui hadis ayat-ayat yang begitu banyak, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khawala waddu ma'anitum qad baratil baghdahu min afwahi ma tukhfi sudurhum akbar, sebenarnya firman Allah dalam surah Al-Imran. Yang kali jadikan ya orang-orang di luar kelompok kalian itu sebagai ya pemimpin atau sebagai teman atau sebagai apapun ya. Ayyuhallazina amanu tattakhidhu min dunikum orang dari selain di luar kaum muslimin sebagai penyimpan rahasia kalian. Sungguh telah muncul dari mulut-mulut mereka itu perkataan-perkataan yang menunjukkan kebencian, dan apa yang tersembunyi dalam diri mereka itu jauh lebih besar. Ya, apa yang direncanakan, apa yang diprogram lebih besar. Dari mulut mereka itu sudah muncul ungkapan-ungkapan yang begitu menghina dan melecehkan. Nah, itu banyak sekali ayat di sini. Kita tidak pada kesempatan yang singkat ini kalau kita bahas begitu banyak sekali. Bukan hanya surah Al-Maidah, ayat Al-Maidah 51 ya, bukan satu-satunya ayat itu. Ya, puluhan ayat mengharamkan kita tentang ya. Dan juga firman Allah SWT kepada Nabi SAW di awal surah Al-Ahzab menyebutkan, ya ayyuhan nabi la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, jangan kamu ikuti patuh kepada orang kafir dan orang munafik itu. Ya. Jangan patuh kepada orang kafir dan orang munafik. Di antara ciri orang munafik adalah orang-orang yang berloyalitas kepada non-muslim. Orang membela non-muslim, orang memilih non-muslim. Ini salah satu ciri orang munafik. Ya. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh patuh dan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Taib. Lalu pula kami menjelaskan di sini, apakah hal ini bertentang dengan rasa sosial, rasa keadilan, toleransi? Hal ini tidak bertentang toleransi. Ya. Justru orang yang memaksa atau mengolok-olok ajaran agama lain untuk memilih dia, ini orang yang tidak toleransi berarti. Toleransi dong biarkan orang lain itu memilih sesuai dengan agamanya, itu yang toleransi. Kalau Anda memaksa kemudian mengejek ajaran agama lain supaya Anda dipilih, ini namanya Anda sendiri yang tidak toleransi. Ya. Maka toleransi itu apa maksudnya? Toleran pada orang-orang lah. Jangan juga menjelek-jelekan agama orang lain, dan kita juga tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Sebenarnya orang Islam pun tidak bertingkah laku seperti itu. Walaupun mereka mayoritas di republik ini belum pernah mereka menghina umat-umat lain. Ya. Tokoh-tokoh Islam yang kita maksud di sini. Coba lihat. Ya, orang non-muslim di bangsa ini mendapat kenyamanan dan tenteram jauh lebih daripada bagaimana kaum muslimin yang minoritas di negara-negara kafir yang lainnya. Ini masih dicurigai ketoleransian mereka, tapi toleransi bagi orang Islam punya batas-batas. Ya, toleransi orang Islam punya batas-batas, dan Anda harus memiliki toleransi kepada orang muslim yang melaksanakan agama mereka. Biarkan mereka berjalan sesuai akidah mereka. Jangan Anda memaksa, jangan Anda melecehkan ajaran agama orang lain atau akidah orang lain. Nah, kalau sebab itu, kita sebagai muslim, amalkan agama kita. Ya, dan itu dijamin oleh konstitusi. Sebenarnya dalam pasal 9, Undang-Undang Dasar 45, jelas sekali kebebasan. Kita menjalankan ajaran agama kita. Ya, adapun orang-orang mengatakan, oh maksudnya itu adalah tidak boleh menjadikan teman. Menjadikan temannya juga tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Ayat itu umum, baik jadi teman, jadi pemimpin. Dan Imam Nawawi menyebutkan ketegasan dalam syarah Imam Nawawi Muslim, ini para ulama-ulama yang suka membela orang kafir, ya, yang motivasi akan memilih orang kafir sebagai pemimpin, tolong baca syarah Imam Nawawi, yang mereka mengaku sebagai madzhab Syafi'i di Indonesia ini, di dalam kitab Imaroh, karang Imam Muslim itu, ya, kitab Imaroh Sahih Muslim, itu dijelaskan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, bahwa syarat mutlak seorang pemimpin itu harus Muslim. Ya, syarat mutlak itu. Nah, itu kita sebagai seorang muslim, ya, urusan pertama yang harus kita jaga itu adalah iman dan akidah. Bahwa menjalin, jalin utama yang kita lihat itu adalah jalin iman dan akidah. Bukan jalinan yang lain-lainnya. Adapun perkara dunia, ya, yang dinilai justru bukan hanya orang kafir yang mampu, orang muslim juga lebih banyak mampu. Dari apa yang mereka katakan bahwa orang kafir memberikan begini begitu, orang muslim juga banyak lebih mampu dari itu. Maka oleh sebab itu, yang perlu diperbaiki adalah kaum muslimin, sistem mereka dalam berpolitik, partai-partai politik mampu dibenari, ya, agar yang dipilih itu adalah kaum muslimin yang memang jujur, orang yang kapabilitasnya jelas, kemampuannya jelas, pengalaman jelas, itu yang kita inginkan. Ya, di antara salah satu orang sekarang ingin menjatuhkan Islam itu adalah dipilihnya pemimpin-pemimpin dari kalangan muslimin yang tidak memiliki kemampuan, kejujuran, Sehingga ketika mereka dalam kepemimpinan itu melakukan kesalahan-kesalahan, dijadikan sebagai alat bukti oleh orang-orang non-muslim untuk menjatuhkan Islam, dan dijadikan sebagai tangga bagi mereka untuk naik kepada kekuasaan. Ini perlu kita waspadai. Ini salah satu sistem sekarang harus kita waspadai adalah ketika ada tokoh-tokoh atau bangsa-bangsa orang kafir mendukung pemimpin-pemimpin muslim yang tidak memiliki kualitas, kemampuan, kejujuran dalam pemimpin, mereka dukung. Itu karena itu akan merugikan bangsa mereka. Nah, itu kita harus waspada dalam salah satu sistem ini sekarang, di mana adanya upaya-upaya seperti itu untuk menjatuhkan agama Islam. Mereka melihat pemimpin-pemimpin Islam yang jelek-jelek saya mereka lihat, bahdal puluhan ribu banyak di sana pemimpin Islam yang berhasil, yang telah membangun bangsanya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fik, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon diberikan ikhtitam, Ustaz. Fadhal. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua pendengar pemirsa yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan menambah ilmu kita, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan Allah SWT selalu melindungi kita dari segala bentuk fitnah dan segala bentuk cobaan, dan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam menghadapi ujian-ujian, baik datang dari luar Islam maupun yang terjadi sama umat Islam. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih juga pada untuk semua kru yang bertugas baik di studio Jakarta Cilengsi maupun di studio mini studio Imam Syafi'i Jember. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.